kasih, coba dengarkan. Kulantunkan lagu untukmu sayang, agar kelelai rindumu di sana menghibur hati yang kesunyian. Agar kelelai rindumu di sana menghibur hati yang kesorangan. Sesungguhnya aku tak kecewakan dirimu yang jauh di sana menantiku yang tak kunjung datang. Dirimu yang jauh di sana menantiku yang tak kunjung datang. Sesungguhnya aku telah kecewakan dirimu yang jauh di sana menantiku yang tak kunjung datang. Dirimu yang jauh di sana menantiku yang tak kunjung datang. Baiknya dilupakan kenangan indah bersamaku. Love.